السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله عليه كتاب الشكر من الله سبحانه وتعالى yang terus melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga pada sore hari ini kita bertemu kembali. Selanjutkan kita Sahih Targhib wa Tarhib karya Al-Hafidz Abdul Azim Al-Munziri rahimahullah ta'ala. Masih dalam kitab Al-Jihad bab yang ketiga, keutamaan kuda, binatang yang digunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hadis yang sahih yang keempat, Al-Hafidz Abdul Azim Al-Munziri rahimahullah ta'ala membawakan riwayat Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, الخير مأخوذ بنواصي الخير إلى يوم القيامة، ومثل المنفق عليها كالمتكفف بالصدقة. رواه أبو يعلى والطبراني بالأوسط، رجال ورجال الصحيح، وهو في الصحيح باختصار النفقة. وروى ابن حبان في الصحيح تكره العقيل قال مثل المنفق على الخير كالمتكفف بالصدقة. فقلت لمعمر ما المتكفف بالصدقة؟ قال الذي يؤتي بكفه. dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dia mengatakan Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan al-khairu, kebaikan itu, ma'qudun, terikat, binawasil khairi, pada sidat dari kepala dari kuda, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. والمثل المنفق عليها dan perumpamaan orang yang berinfak memberi makan kuda, kal mutakaffif bis-shadaqah, seperti orang yang mengeluarkan sedekah dengan tangannya. Di sini Al-Albani isyaratkan sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la Al-Munziri dan Imam At-Tabarani, juga diriwayatkan dari Imam Bukhari dengan ringkas ya pada nafkahnya, ya hanya disebutkan tentang nafkah dalam as-sahih, juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Gusti rahimahullahu taala separuh hadis yang terakhir, yaitu kata kalimat matalul munfiq 'ala al-khair, perumpamaan orang yang memberikan infak kepada kuda, yang memberi makan kuda, seperti orang yang bersedekah dengan tangannya. Al-kalbu mutakaffif bis-shadaqah. Al-Imam Abdul Razzaq al-Tan'ani yang meriwayatkan hadis ini dari Muhammad bin Rafid al-Azdi rahimahullah mengatakan, bertanya, "Man mutakaffif bis-shadaqah?" Apa makna mutakaffif bis-shadaqah? Maka Ma'mar rahimahullah ta'ala mengatakan, maknanya alladhi yu'ti bi-kaffi, orang yang memberikan infak sedekahnya dengan telapak tangan. Baik. Ya, pada hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam memberitahukan al-khair, kebaikan itu terikat ada pada nawasil khair. Nawasi muqaddimatul ba'd. Ya, nasiyah. Nah, jamaknya nawasi, kubun-kubun. Bagian depan dari kepala. Manusia kita di sini ini nawasi. Ya, kalau budak, ya. Bagian nah, depan dari kepala atas mata. Nah, yang di situ biasanya ada jambulnya. Ya. Maka di awal bab diberi judul dimakruhkannya memotong jambul budak. Karena di situlah kebaikan. Ya, di situlah Allah Subhanahu wa taala menyimpan kebaikan. Nah. Ada juga akan ditunjukkan riwayat dari Nabi alaihi salatu wasalam yang suka memegang jambul kuda. Jadi al-khairu mahfudun bi nawasil khairi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Di kabar dari Nabi alaihi salatu wassalam, tentunya beliau dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa sampai hari kiamat yang namanya kuda masih akan tetap ada. Makanya Nabi memberitahukan keutamaan kuda, yaitu bahwa kebaikan, kebaikan bagi kaum muslimin dengan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala di awal Islam yang paling efektif ya kendaraan dalam jihad adalah kuda. Dalam sejarah umat-umat terdahulu pun juga demikian. Dan sampai hari kiamat. Walaupun untuk abad 20, abad 21, abad kita, zaman kita, atau bahkan sebelum kita, perang dunia pertama, perang dunia kedua misalnya, tidak ada pakai kuda, bahkan sebelumnya, sudah tidak ada kuda, tidak digunakan karena di sana ada kendaraan-kendaraan lain yang lebih hebat dari kuda. Nah, namun ya Allah Subhanahu wa taala ketika menentukan sesuatu akan abadi, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan dan menakdirkan asbabnya, sebab-sebabnya. Demikian juga berbagai macam persenjataan canggih yang semuanya berdasar kepada nafas, ya, semuanya berdasar kepada minyak bumi. Kalau minyak buminya habis, produksi macam-macam juga habis, pesawat tidak bisa, ya, apa terbang, tank tidak bisa berjalan. Kalau tank tidak bisa berjalan, tinggal menjadi onggokan besi, tidak bisa berguna. Nah, lain dengan hewan. Memang makannya rumput dan yang sejenisnya yang tumbuh dengan air hujan, air hujan akan senantiasa turun dari Allah Subhanahu wa taala, maka makanan kuda, makanan hewan akan tetap ada, akan tetap ada kuda tersebut sampai hari kiamat. Nah, jadi ini menunjukkan keutamaan kuda. Al-khairu mahfudun bi nawasil khairi ila yaumil qiyamah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam juga menunjukkan keutamaan orang yang memberi makan kudanya. Masalul munfiqi 'alaiha kal-mutakaffif bis-shadaqah. Perumpamaan orang yang memberikan makan kepada kuda seperti orang yang bersedekah. Nah, ya, ini juga keutamaan yang besar, memberi makan kuda yang kuda juga bisa ditunggangi mengantarkan ya ke tempat-tempat yang jauh, tidak bisa dicapai kecuali dengan susah payah. Nah, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kendaraan binatang tunggangan seperti kuda dan lainnya, memberikan makan kepadanya khususnya kuda yang disebutkan dalam hadis ini, suatu keutamaan tersendiri. Kalmutakaffif bis-shadaqah. Mungkin satu zaman sedikit makanan, ya, sehingga barangkali orang fakir untuk memberikan makan, apalagi mau diberikan kepada kuda untuk dia sendiri dan anak-anaknya saja sedikit. Namun kalau ya orang senantiasa mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia mengetahui dari sini bahwa dia memberi makan kuda itu seperti sedekah infak secara khusus di ya di beritahukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam demikian dan secara umum ya kita memberikan apa namanya Nabi telah mengatakan fi kulli kabdin rutbin sadaqah pada setiap hewan yang hidup ya itu ada sedekah. Ini kalau kita memberi makan kita punya ayam beri makan ayam itu sedekah. Yang pelihara burung kenari beri makan burung kenari 1 bulan 5.000 katanya ya itu juga sedekah. Ya yang punya apalagi hewan yang lain. Fi kulli kabdin rutbin sadaqah. Bahkan kalau seandainya bukan punya kita enggak punya ayam, tapi ayam tetangga, di burung nanti sudah basi, juga tidak mungkin dimakan, lempar, diberikan. Nah, ya, dengan niatan yang baik, ini adalah sadaqah. Insya Allah dengan demikian itu akan berpahala. Karena bisa saja orang bakhil menimbun dengan nasi busuk, ya, atau dicampur dengan sampah atau dibuang ke sungai sehingga dinajiskan oleh air tidak dimakan oleh apa namanya ayamnya tetangga. Bisa saja seperti itu. Tapi kalau dengan niatan yang baik ini sedekah. Kalau dimakan oleh orang bikin sakit perut, ya nanti sudah rusak diberikan kepada hewan. Nah, fi kulli kabdin rutbin sadaqah. Tapi ini secara khusus yang menunjukkan khusus ya pada kuda. Masalul munfi fi alaiha kal mutakaffi fi sadaqah. Baik. Yang di situ diriwayatkan ya oleh Imam Abu Ya'la al-Mu'tadi, Imam Al-Tabarani juga Imam Ibn Hibban al-Busti rahimahullah taala sebut beliau meriwayatkan tidak lengkap. Dia hanya meriwayatkan masalul munfi fi al-khayli kal mutakaffi fi sadaqah. Baik. Diberkuat dengan hadis yang kelima dikatakan qala wa ana bi kafsah di kafsah al-ajmari radhiyallahu anhu ya ada masuk sahabat yang sedikit hadisnya Abu Kafsah al-ajmari radhiyallahu anhu sahib Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat Nabi ali Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi alaihi salatu wassalam qala beliau mengatakan al-khayru ma'budun binawasiha al-khayru ila yaumil qiyamah. Al-khayru dengan lam kuda-kuda itu ma'budun binawasiha terikat pada jari-jarinya atau kepala-kepalanya al-khayru kebaikan ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Wa ahluha mu'anuna 'alayha. Wa ahluha mu'anuna 'alayha. Para pemilik kuda itu kata Nabi alaihi salatu wasalam akan mendapatkan pertolongan untuk bisa mengurusi kudanya. Wal mulhiqu 'alayha kan basiti yadahu bis sadaqah. Dan orang yang memberikan nafkah kepada kuda maka dia seperti orang yang membentangkan tangannya memberikan sedekah. Allah Tabarani hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani dan Ibnu Hibban serta Imam Al-Hakim rahimahullah taala dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala disebutkan sahih hadis ini hadis yang sahih. Sama dengan hadis Abu Hurairah di atas bahwasanya kebaikan itu ada pada kepala kuda. Nah, kalau dalam lafaz riwayat Abu Kafsah Al-Ajmari radhiyallahu ta'ala anhu, kebaikan kuda-kuda itu terikat di kepalanya kebaikan. Sama yang kalimatnya, kebaikan itu ada pada kepala kuda, kuda-kuda itu terikat di kepalanya kebaikan. Ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Wa ahluha mu'anuna 'alayha. Ini nama yang tidak ada pada lafaz apa namanya hadis Abu Hurairah yaitu ahluha mu'anun 'alaiha, orang-orang yang memiliki kuda dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, tertolong dengan kuda, dibantu akan mendapatkan kemudahan rezeki untuk memelihara kudanya. Nah, ahluha mu'anun 'alaiha. Sedangkan orang yang berinfak padanya seperti orang yang membentangkan tangannya memberikan sedekah. Jadi nafkah yang dia berikan kepada kuda itu bernilai berpahala sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, diperkuat lagi dengan riwayat yang keenam dari sahabat Sahli bin al-Mandhuliyah bahwa Sahl bin Rabi' bin Amr qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam المنفق على الخير كالباسط يجب من صدقة لا يحفظها. Dari sahabat Sahal ibn al-Hadhariyah, Sahal ibn al-Rabi' bin Amr mengatakan Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan orang yang memberikan nafkah makanan kepada kuda seperti orang yang membentangkan sedekahnya, la yahfidhuha, bahkan dia tidak menutup tangannya. Jadi terus pahala sedekahnya, kalau sedekah yang sekali memberikan uang kemudian dia tarik tangannya sudah berhenti, berarti dia mendapatkan pahala sedekah ketika dia berikan sedekah itu. Tapi kalau memberikan makan kepada kuda, nah yang lebih tua terus dia bernilai sedekah, karena ketika kudanya bisa berdiri, kudanya bisa berjalan, ya apalagi kuda digunakan dalam jihad fisabilillah, kudanya kencing saja mendapatkan pahala. Ya, kudanya kencing mendapatkan pahala. Kudanya mengeluarkan kotoran dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sejumlah kencingnya, sejumlah kotoran kuda bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada siapa dan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Anugerah dari Allah luar. Nah, hadis ini sahih, ya, hadis ini sahih dari Al-Hamdaliyah, hadis yang sahih di ghairihi, demikian dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, dan itu diriwayatkan, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud Al-Sijistani rahimahullah ta'ala. As-Sabiq yang ketujuh, wa'ali bin Umar radhiyallahu anhumah, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير مأخوذ في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. نعم. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kebaikan itu ma'qudun fi nawasihat al-khair, kebaikan kuda itu terikat di kepalanya kebaikan sampai hari kiamat. Dari sini diriwayatkan oleh Imam Malik, Al-Bukhari, Imam Muslim, An-Nasa'i dan Ibn Majah rahimahumullah ta'ala. Nah, kemudian yang ke-8 di hadis tentang keutamaan kuda, قال وعن عروة بن أبي الجعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير مأخوذ في نواصيها الخير الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. dari sahabat عروة بن أبي الجعد, semoga Allah Ta'ala meridainya, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan al-khayru, kuda itu ma'qudun, terikat bi nawasiha, pada bagian depan kepalanya, al-khayru, kebaikan. Kebaikan di situ maksudnya al-ajr wal maghnam, pahala dan ghanimah sampai hari kiamat. Nah, ya, kebaikan ada pada kepala kuda, dan dimaksud kebaikan adalah al-ajru wal-maghna, menjadi sebab pahala, bagaimana telah kita baca hadis-hadisnya, al-ma'na dan ghanimah, yang juga menjadi kebaikan bagi manusia adalah kehidupan dunia. Dengan ghanimah, ya, itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Ya, kalau bagi nabi-nabi sebelumnya ghanimah tidak dihalalkan. Tapi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diketahui kelemahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, lemah ya kejiwaan mereka, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan ghanimah bagi kita. Nah, ghanimah dan pahala bisa didapatkan dengan perantara kuda, kuda yang dilatih, kuda yang kuat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-khayru ma'udun binawasiha al-khayru wan-nailu ila yaumil qiyamah. Ada tambahan-tambahan an-nailu, yakni meraih kebaikan. Ya, al-khayru kebaikan, pahala an-nailu ghanimah. Sampai hari kiamat. Wa ahluha mu'anuna 'alaiha. Wahai mu'anun alaiya, para pemiliknya, pemilik-pemilik kuda itu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala menolong menghadapi memelihara kudanya. Fantahu binawasiha, maka usaplah bagian depan kepalanya. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, usaplah kepala itu karena disitulah kebaikan. Ya. Dan ya, semua hewan kalau diusap-usap itu selus itu kepalanya, dia pun akan diam. Ya, nah, kalau yang apa namanya, paling dekat dengan kita banyak kambing ya, di selus-selus kepalanya. Nah, kucing juga demikian ya. Ini fansahu binawasiha, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usaplah kepala kepala kuda itu. Wad'u laha bil barakah. Wad'u laha bil barakah, dan doakan baginya agar mendapatkan kebaikan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa qallidhuha wala tuqallidul awtar. Waqalliduha, ikatlah. Waqalliduha, ikatlah. Diberi kendali di kepala itu. Nah, kalau sudah diberi kendali, ditunggangi, digunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala tuqallidul awtar, dan jangan meniru orang-orang jahiliyah yang memberi tali di kepala kuda dengan tali usur yang sudah aus dan sudah tidak bisa dipakai untuk memanah. Dan maksudnya adalah orang jahiliyah mereka mengikatkan tali usur tak panah ya, yang sudah usang itu di hewan-hewan supaya hewan-hewan tidak terkena air. Yang tidak terkena mudharat. Jadi untuk tabarruk dengan awtar tersebut, yang itu terlarang. Ya, itu termasuk tawassul dengan perantara yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk syirkun asghar, bisa menjerumus kepada syirkun akbar. Syirik besar. Demikian ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dengan sanad yang baik dan bani mengisyaratkan sahihun li ghairihi. Hadis ini sahih li ghairihi. Tambahan lafaz yang ada pada hadis ini demikian, diperintahkan kita untuk mengusap kepala kuda. Ya, moga-moga bapak-bapak yang punya rezeki banyak di samping pelihara mobil juga pelihara kuda, ya. Nah, pelihara kuda. Ya, untuk naik gunung, turun sungai lagi, ya, tidak bisa kalau kuda. Nah, kalau mobil ya harus ada jalannya. Nah, baik. Selanjutnya masih banyak hadis ya yang apa namanya menunjukkan kebaikan dari kuda yang ini semua. Nah, mengingatkan kita, tadi ini juga diingatkan oleh guru kita Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizullah Ta'ala ketika kita membaca Sunan Abu Dawud. Ketika membaca hadis dari seperti ini menunjukkan, kata beliau, ini adalah menunjukkan bahwasannya ya, kemajuan teknologi di zaman modern ini nanti ada akhirnya. Ada waktu habisnya. Tadi kita isyaratkan, ya, semuanya bertumbuh. Ini kepada pabrik kepada bahan bakar, solar ataupun ya, yang lainnya. Jadi minyak bumi, kalau minyak buminya sudah habis, ya, mungkin mereka akan mencari apa namanya energi alternatif dan sebagainya. Namun tentunya juga akan terbatas karena memang semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ada batasnya. Kalau itu sudah habis, ya tidak ada lagi. Kembali lagi seperti ke zaman pertama. Makanya, ya, kita mendahulukan keimanan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam sebuah hadis yang lain Nabi beritahukan, nanti di akhir zaman umat akan berperang dengan kuda, berperang lagi dengan kuda. Nah, kalau sekarang orang-orang kafir, ya, karena perangnya jarak jauh, bahkan mungkin yang lebih canggih antar benua, ya mereka berani. Nah, ya mereka berani. Tapi kalau sudah pakai pedang, harus kontaktif. Di situlah, ya, kaum muslimin akan lebih berani daripada mereka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala karena kaum muslimin perang mencari mati. Kalau mereka perang karena takut mati. Maka memang ya kita harus bersabar. Kita istiqomah di atas iman dan takwa. Dan mungkin kita tidak menemui zaman yang seperti itu. Namun anak keturunan kita. Maka anak keturunan kita pun harus tetap kita jaga keimanan mereka. Ketakwaan mereka. Kita wasiatkan kepada mereka sebagaimana wasiat Nabi Ya'qub. Bagaimana wasiat Nabi Ibrahim, Nabi Ishak kepada anak-anaknya, maka abuduna li ba'di, apa yang kalian akan sembah setelah? Berdoa seperti doa Nabi Ibrahim. Ya. Ya, berdoa seperti doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku orang-orang yang mutiqun shalah, yang menegakkan shalah. Ya Allah, jauhkanlah wajanubli wabani anakulah asnaf. Jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Berdoa dan berusaha. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoakan kebaikan untuk kita sendiri kepada anak-anak kita. Demikian juga kita berusaha mendidik mereka dengan didikan agama. Mengarahkan mereka dengan pengarahan-pengarahan yang baik. Dan terus ya kita bersabar menghadapi dunia. Memang kalau ya zaman sekarang ini dunia sedang dikuasai oleh orang-orang Yahudi, ya oleh orang-orang ya, Yahudi yang ya para apa namanya tokoh-tokoh mereka bekerja di balik layar di belakang Amerika, di belakang Inggris dan sebagainya, mulai ya dari menjatuhkan Khilafah Utsmaniyah. Kemudian perang dunia pertama, perang dunia kedua dan seterusnya. Kemudian mereka yang memberikan kepada Israel bagian dari negeri Syam yang kemudian terus semakin luas sampai hari ini terus. Ya, saudara-saudara kita di Palestina mengalami penderitaan bertambah karena memang mereka tidak kenal manusia kalau sudah memiliki tujuan. Tujuan mereka memberikan negara besar, ya. Bahkan termasuk Madinah itu termasuk dalam peta negara mereka. Karena mereka pun mengarah kepada hal, ya, tujuan tersebut. Di luar, di secara lahiriah, Hizbullah dengan mereka seolah berperang. Padahal Syiah itu yang mereka juga. Karena Syiah, kalau dilunut dari sejarah awalnya, mereka itu pengikut Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah itu siapa? Orang Yahudi. Bodoh baik. Sama saja. Dan banyak juga fakta-fakta yang dikumpulkan dari sebagian orang yang memang menyibukkan diri dalam hal ini, memiliki perhatian dalam hal ini, ada pertemuan-pertemuan khusus tokoh-tokoh Yahudi dengan tokoh-tokoh Syiah. Dan kalau dilihat dari sisi tudung kepalanya pun hampir sama. Ya, itu kepalanya antara mereka, Syiah dan tokoh-tokoh Yahudi. Yang dijelaskan dalam bahasa Arab Ukama Suriun, ya. Ini para pemikir orang-orang Zionis, bersama. Tujuannya adalah menghancurkan kaum Muslimin, menghancurkan ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, maka di sini, ya, kita pertama memperhatikan diri kita sendiri, istiqamah di atas iman dan taqwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersabar tetap. Juga memegangi prinsip-prinsip yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Nah, maka kita mempelajari, ya, kita berjihad, kita mempelajari keutamaan kuda. Memang nampaknya seolah-olah ini lamunan, menerawang sesuatu yang tidak ada kenyataannya. Tapi ini sepertinya harus terus dijalankan, disebarkan. Memang sekarang belum ada, nanti suatu waktu akan ada. Kita, ya, mengimani dan tentunya ini ilmu, nah, bagi kita. Baik, kita lanjutkan. Qala wa an Jarir radhiyallahu anhu qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalwi nasiyata faratin bi usbu'ihi wa huwa yaqul القيل مأخوذ في رواسها القير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. Dari sahabat Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, aku telah lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalwi nasiyata faratin, membelokkan nasiyata faratin jambul kuda dengan tangannya, dengan jarinya, ya, dengan jarinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membelokkan jambul kuda dan mengatakan, jadi memegangnya dan mengarah membelokkan, karena kadang-kadang jambul menutupi mata, dibelokkan di, ya, kalau bahasa Jawa ini silake, ya, jambul yang ke depan, kalau belakang kah. Baik. Beliau mengatakan, al-qayl makhudun fi nawasi al-qayl. Kuda itu terikat di nawasinya, bagian depan kepalanya, di jambulnya kebaikan. Ila yaumil qiyam. Sampai hari kiam. Al-ajru wal-ghanimah. Ya. Kebaikan yang terikat, yang tertulis pada kepala kuda adalah sebagai sebab mendapatkan pahala dan mendapatkan al-ghanimah harta rampasan perang. Ya, harta rampasan perang tentunya ketika kaum muslimin menang dalam peperangan. Rawahu Muslim An-Nasa'i, hadits itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Hadis ke-11. Qala wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min baratin arabiyyin illa yu'dhanu lahu 'inda kulli sahrin بكلمات يدعو بهن. اللهم خولتني من خولتني من بني آدم وجعلتني له، فاجعلني أحب آله وماله أو من أحب آله وماله إليه. رواه النسائي. Juga termasuk perkara-perkara ghaib yang harus kita imani. Nah, ya, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ini meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan, "Bima min farajin arabiyyin," tidaklah ada kuda Arab, "illa kecuali yu'zanu lahu 'inda kulli sahab," diizinkan baginya, diberitahukan kepadanya di waktu sahur, sepertiga malam terakhir sebelum subuh, bikalimatin, beberapa kalimat, yad'u bihinna, diajarkan kepadanya beberapa kata agar kuda itu berdoa. Ya, agar kuda itu berdoa. Allahumma qawaltani man qawaltani min bani Adam. Ya Allah, engkau telah kuasakan aku kepada siapa yang engkau kuasakan dari bani Adam. Waja'altani lahu, dan engkau jadikan aku jadi miliknya. Faja'alni ahabba alihi wa mali. Maka jadikanlah aku, ya Allah, anggota keluarganya yang paling dia cintai dan harta yang paling dia cintai, atau termasuk dari keluarganya yang dia cintai dan hartanya yang dia cintai. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Nah, ya, ini menunjukkan keutamaan juga kuda, keutamaan kuda Arab secara khusus. Ma min farasin arabiyyi, kuda Arab, kuda-kuda Arab, kuda-kuda keturunan kuda Arab. Nah, ya, dan kalau sudah apa pada dunia balap kuda, ya, kuda Arab adalah kuda yang paling difavoritkan, ya, paling baik, paling lari, paling kencang larinya. Ya, jadi kalau balapan mobil, balapan motor ada CC-nya, kalau lebih dari itu nggak boleh. Ya, ini 1500, yang lain yang salah satunya pakai 1700, 1800, 1700, sampai paling cepat. Maka kuda pun juga begitu. Ya, nah, kalau kuda-kudanya ada kuda Arab, hanya dibolehkan kuda Arab, ya semua kuda Arab. Nah, kalau yang lain tidak pakai kuda Arab, maka tidak boleh pakai kuda Arab. Karena kalau kuda Arab diadu dengan kuda non-Arab, maka yang non-Arab itu pasti kalah. Di sini Nabi memberitahukan, "Ma min faratin arabiyyin." Tentunya beliau juga memahami bagaimana kekuatan dari kuda Arab. Dan beliau juga tentunya orang Arab. Dan dari satu sisi ini memang juga menunjukkan kelebihan dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Nah, diberi izin, diberitahukan, diajari di setiap subuh, ya, setiap waktu sahur untuk berdoa seperti ini, agar dijadikan harta yang paling dicintai, anggota keluarga yang paling dicintai. Maka kalau kudanya berdoa seperti itu, dan kita tahu fungsi kebaikan dari kuda, menjadi sebab pahala, menjadi penutup aib, menjadi sebab ghanimah, memberikan makan kepadanya adalah sedekah, seperti bahkan lebih dari sedekah, sedekah yang terus tidak berhenti, maka kita pun akan mencintainya. Ya, kita pun akan mencintainya. Tentunya kecintaan kepada kuda yang seperti ini, kecintaan yang masyru, kecintaan yang dibenarkan. Karena dari awal, dari beberapa hadis tadi, Nabi memberitahukan dari beberapa sahabat yang kita baca riwayatnya, Hampir 10 sahabat yang sudah kita baca, semuanya memberitakan al-khairu mahfuzun bin awasil khair, atau al-khairu mahfuzun bin awasil khair, kebaikan itu ada pada kuda. Maka tentu, meskipun kita tidak punya, tapi kita sudah punya bayangan, kuda adalah hewan yang menjadi teman kita. Seperti gunung Uhud yang dikatakan oleh Nabi Dazalah, hada jabalun yusikuna wa nusikuhu, ini gunung yang mencintai kita, dan kita harus mencintainya. Kuda juga demikian. Hewan yang baik, ya, maka nah, kita cintai. Nah, bisa diperhatikan kalau ada kuda dokar di mana. Ya. Orang yang berinfak kepadanya seperti sedekah, berikan makan kepada kuda itu juga bernilai sedekah. Nah, cuma kadang-kadang yang punya kuda khawatir, ya. Jangan-jangan kan dimakan kan diracun mati. Ya, kalau khawatir berikan uangnya kepada kuda dan kepada pemiliknya, ini tolong berikan makanan itu juga kepada Allah. Nah, sebagai bentuk kecintaan kita kepada hewan yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sudah sering azan, kita cukup dulu sampai di sini. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.